Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwati fillah, al-ummahat wal-akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkan untuk bermajlis di sore hari ini dalam rangka untuk melanjutkan kegiatan ta'lim rutin membaca hadis demi hadis beserta ayat dan juga bayan minal ulama, hadis juga ayat dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Para ummahat wal akhwat atau para ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca satu bab tentang qisas al-abdi, babu qisasil abdi, bab pembahasan penjelasan tentang qisas, yang dilakukan oleh seorang budak muamalah yang telah diatur oleh syariat Islam, hubungan pergaulan atau interaksi aktivitas yang terjadi, timbal balik yang terjadi di antara sesama hamba sudah sedemikian rupa diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai terjadi di sana tindakan kezaliman, tindakan-tindakan sewenang-wenang, tindakan-tindakan semena-mena terhadap orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu telah menyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan tindakan kezaliman terhadap diriku. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dan tidak pernah berbuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa, tidak ada yang mampu menentangnya, tidak ada yang mampu untuk mengalahkannya, menandinginya. bahkan memprotesnya, tidak ada yang mampu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya, Maha Aziz, Maha Kuasa Perkasa, Maha Mampu, tidak ada yang bisa mengalahkannya, Maha Menang. Tetapi di sisi lain, Al-Hakim, Innallaha huwal Azizul Hakim, sering disebutkan di dalam banyak ayat, Allah Maha Aziz, Allah Maha Menang, Maha Perkasa, Maha Kuasa, tidak ada yang mampu mengalahkannya, menundukkannya, menandinginya. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah memiliki sifat Al-Hakim, Maha Bijaksana. Keperkasaannya, Maha Menangnya itu bukan untuk mengalahkan. Tidak seperti yang terjadi pada makhluk ketika punya kekuatan melebihi yang lain, itu akan digunakan untuk mengalahkan yang lain. Ketika makhluk atau manusia, sebagai contoh, diberikan kekuasaan, diberikan sedikit kewenangan, sering menjadikan dirinya menguasai orang lain, menundukkan, mengalahkan, mendzalimi, dan berbuat semena-mena. Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Allah Maha Mampu, tetapi Allah tidak akan berbuat zalim dan tidak pernah berbuat zalim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, dan aku telah menjadikan kezaliman itu diantara kalian juga hukumnya haram. فَلَا تَضَالَمُوا, maka dengan itu jangan kalian saling mendzalimi. Perbuatan zalim dari siapapun akan ada balasannya. Bahkan sekalipun kezaliman yang diarahkan kepada orang-orang kafir, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika mereka tertimpa kezaliman, maka akan didengar doanya terkait dengan kezaliman yang menimpanya, dan akan dikenakan sanksi kepada siapa yang menzalimi, bahkan seorang muslim sekalipun. Maka di sini pembelaan syariat tidak hanya kepada orang-orang yang memiliki kedudukan dari kalangan bangsawan, dari kalangan para tuan, tetapi juga membela kaum-kaum yang lemah, bahkan mereka-mereka yang berpredikat sebagai budak, dibela di dalam syariat. Dalam hadis Ammar bin Yasir, لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. Tidaklah seorang yang dia memukul budak miliknya ketika ada perbudakan. Seorang tuan memiliki budak, sang tuan memukul budaknya, wahwa zalimun lahu, dalam keadaan sang tuan ini memukul dengan cara zalim, bukan pada tempatnya, tidak pada haknya. Sang budak tidak berhak untuk dipukul, dipukul. Ketika posisi demikian, tidaklah dia memukul, melainkan akan dinyalakan dari perbuatan pemukulan yang zalim itu api nanti pada hari kiamat. Maksudnya, ada balasannya. Ada ancaman balasan untuk seorang tuan yang menzalimi budaknya. Di dalam hadis yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, latu'addanna al-huququ ila ahliha hatta yuqada lisyatil jamma minasyatil qarna. Sungguh benar-benar akan ditunaikan hak-hak itu kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, kepada pihak-pihak yang berhak untuk memperolehnya. Setiap yang memiliki hak, maka hak itu akan ditunaikan. Sampai-sampai untuk seekor kambing yang tidak memiliki tanduk, ketika dia diserang oleh kambing yang memiliki tanduk, ini artinya perlawanan yang tidak seimbang. Kambing bertanduk, punya senjata, punya kekuatan, menganiaya kambing yang tidak bertanduk, tidak punya senjata, tidak seimbang, sehingga terlukalah, atau bahkan mungkin bisa terbunuh kambing yang tidak bertanduk tersebut. Maka hak kambing yang tidak bertanduk ini akan ditunaikan. Perbuatan semena-mena oleh kambing yang bertanduk yang punya kekuatan menganiaya yang lemah yang tidak berkekuatan, itu akan ditunaikan haknya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa keadilan ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menegakkan keadilan untuk seluruh makhluknya. Tidak akan dibiarkan satu kezaliman terjadi, melainkan akan ada balasan-balasannya. Bahkan di antara hewan yang mereka tidak terbebani syariat, ketika ada kezaliman, itu akan ditegakkan urusannya. Meskipun setelah itu mereka, para hewan itu, tidak ditimbang kebaikannya, lalu dibalas dengan surga. Tidak pula ditimbang kejahatannya, lalu dibalas dengan neraka. Tidak. Tetapi tidak ada kezaliman yang dibiarkan untuk tidak diselesaikan secara adil. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Di dalam hadis yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraba darban dhulman uqtussa minhu yaumal qiyamah." Barang siapa memukul satu pukulan dengan cara yang zalim, maka akan dibalas darinya nanti pada hari kiamat. Ketika pukulan itu terjadi atas dasar kezaliman. Oleh karena itu, dalam bab urusan yang terjadi antar dua pihak ketika ada yang perlu dipersengketakan, hendaknya masing-masing mengukur. Di dalam membela haknya atau di dalam mempertahankan haknya, jangan sampai melampaui batas. Demikian pula ketika mempergunakan kewenangannya, jangan sampai melampaui batas. Karena ketika terjadi kelebihan dari apa yang seharusnya diterima dari haknya, atau mengambil hak yang melebihi apa yang seharusnya dia terima, itu akan menyebabkan ada balasan dan dihitung sebagai sebuah kezaliman, dan itu akan dituntut, akan dianggap sebagai sebuah kezaliman dan akan dibalas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan qa'ada baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal, ya Rasulullah, inna li mamlukin yakdhibunani wa yakhununani وَيَعْصُونَنِي bahwa ada seorang duduk di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَقَالَ, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku memiliki budak-budak. Mereka mendustakan aku, berbuat dusta. Mereka mengkhianati aku, berbuat khianat. Dan mereka mendurhakai aku. Wa ashtumuhum wa adribuhum. Lalu aku mencela mereka dan aku memukul mereka. Fa kaifa ana minhum? Lalu bagaimana posisi saya terhadap mereka? Artinya, apakah tindakanku ini tidak dibebani dosa, tidak teranggap kezaliman, ataukah saya akan dibalas, yakni terkena dosa? Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan dalam sabdanya, yuhsabu ma khanuka wa 'asawka wa kadzabuka wa yuqabuka iyyahu, akan dihitung, akan dihisab bagaimana mereka berkhianat kepadamu, berbuat durhaka kepadamu, dan berbuat dusta terhadapmu, dan juga bagaimana hukumanmu yang engkau berikan kepada mereka. Itu akan dihitung. Fa in kana iqabuka iyyahum bi qadri dhunubihim kana kafafan la laka wa la 'alaik. Maka kalau sekiranya hukumanmu yang engkau berikan kepada mereka itu sesuai dengan dosa dan kesalahan mereka, maka itu impas. Engkau tidak mendapatkan pahala dan engkau juga tidak dibebani dosa. wa in kana iqabuka iyyahum duna dhunubihim kana fadlan lak. Dan kalau sekiranya hukumanmu kepada mereka itu masih di bawah tingkat kesalahan-kesalahan mereka, maka itu ada keutamaan bagimu. Artinya masih punya angsul pahala. Apa sebab? Karena dia masih menyisakan apa yang semestinya dia berikan hukuman, dia tidak berikan. Dosanya 10, dia menghukum 6, masih ada 4. Nah, 4 itu keutamaan, artinya mendapatkan pahala. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dhunubihim, tapi sekiranya hukumanmu yang kau berikan kepada mereka fawqa dhunubihim, melebihi kesalahan-kesalahan mereka, uqtus salahum minkal fadlu, maka akan dituntut, akan dikisas, akan dimintakan balasan darimu sebagai keutamaan untuk mereka. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fatanahha ar-rajul waja'ala yabki wa yahtif. Laki-laki tersebut kemudian bersedih, prihatin, dan kemudian menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ama taqra'u kitab Allah, tidakkah engkau membaca kitab Allah, wa nadha'u al-mawazin al-qisth li yawm al-qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa akan dizalimi sedikit pun. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan sekiranya ada seberat bijian min khardal, dari biji-bijian yang sangat kecil, kalau itu ada, ataina biha, kami akan datangkan dengannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pihak yang menghisab, yang melakukan perhitungan. Faqala rajul, maka berkata laki-laki tersebut, Allah, ya Rasulullah, ma ajidu li walahum syai'an khaira min mufaraqatihim, ushiduka annahum ahrarun kulluhum. Wallahi ya Rasulullah, tidak terdapat bagiku dan juga bagi mereka sesuatu yang lebih baik selain dari perpisahan dengan mereka. Ushiduka, aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwasanya mereka semuanya bebas, menjadi orang merdeka. Ini apa yang kita bisa lihat bagaimana respon generasi terdahulu dari para salaf ketika dikabarkan kepadanya akan hukuman di negeri akhirat, itu membuat dirinya tertimpa rasa takut yang sangat, dan dengan segera melepaskan diri dari ancaman hukuman yang dikabarkan akan menimpa, mengancamnya di negeri akhirat tersebut. Padahal Rasulullah SAW tidak memvonis beliau bahwa yang telah dilakukannya itu melebihi kesalahan budaknya. Tidak. Secara zahir yang kita baca, Rasulullah SAW tidak kemudian, kamu sudah kelebihan menghukum budakmu. Tidak begitu. Tapi laki-laki ini sudah merasa ketika dia mengambil tindakan memberikan sanksi kepada budak-budaknya yang terjatuh kepada kesalahan, padahal kesalahannya jelas, mereka berdusta, mereka berkhianat, mereka juga durhaka, jelas ada kesalahannya dan dihukum, menimbulkan rasa bersalah. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya jangan dianggap remeh ketika kita mengambil tindakan terkait dengan orang lain, apakah itu secara fisik, apakah itu secara kehormatan, apakah itu secara kepemilikan harta. Jangan sembarangan menyentuh hak orang lain secara fisik, secara harta, secara kehormatan. Jangan dianggap remeh, karena semua itu akan ada perhitungannya. Kalau toh seandainya setelah dihitung ternyata impas tindakan yang dilakukan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain itu impas, ini pun sudah menimbulkan kepedihan karena dia harus mengurusi, menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini bukan seperti di dunia, bisa ditunda, bisa minta istirahat, bisa minta izin. Adapun apa yang terjadi di negeri akhirat, yaumul hisab, itu semua ditegakkan sampai sudah selesai urusannya dengan seadil-adilnya. Apakah kita akan merasa remeh, merasa ringan untuk berhadapan dengan urusan di negeri akhirat dalam keadaan semua saksi-saksi tidak ada yang bisa didustakan? Semua saksi akan menyampaikan. Ketika bumi juga ikut berbicara, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari ketika bumi itu menyampaikan akhbar, berita-beritanya. Bumi punya banyak berita karena semua peristiwa terjadi di atas bumi. Menyampaikan berita-beritanya, si fulan telah berbuat begini. Itu berita. Akankah seorang bisa mengelak dari sesuatu yang dia sembunyikan? Kan diselesaikan dengan sedetail-detailnya. Apalagi ketika penyelesaiannya itu ternyata lebih berat tindakan yang dia ambil itu melebihi kadar yang seharusnya dia berikan tindakan tersebut. Maka hati-hati. Kita lihat generasi salaf, generasi terdahulu yang hidup bersama Nabi alaihi salatu wasalam, mendengar langsung berita tentang negeri akhirat, seakan-akan mereka melihat dengan matanya sendiri, dengan mata kepala, melihat secara langsung karena imannya. Dan terbukti ketika Rasulullah SAW menggambarkan, engkau ini tergantung bagaimana engkau mengambil tindakan. Kalau yang kamu lakukan itu setimpal dengan apa yang dilakukan kesalahan-kesalahan oleh budakmu, selesai. Tetapi ketika yang kamu lakukan melebihi apa yang dilakukan kesalahan dari budakmu, engkau akan dikisas. Dan kalau ternyata masih lebih ringan dari kesalahan yang dilakukan oleh budakmu, maka engkau masih mendapatkan keutamaan. Mungkin kalau kita dikabarkan begini, seperti ini, kita akan langsung dalam hati mengatakan, oh masih ringan yang saya lakukan, itu belum seberapa, kesalahan dia lebih besar. Langsung begitu, langsung merasa aman, langsung meyakini, langsung merasa, oh alhamdulillah saya tidak kelebihan, langsung bisa mentazkiyah diri. Mereka para salaf tidak demikian. Yang dilihat, yang dikhawatirkan adalah keburukan yang menimpanya, bukan merasa aman dan memberikan jaminan, memberikan tazkiyah kepada diri sendiri, seperti sifat-sifat orang-orang belakangan, kita-kita ini. Kalau kita berbuat salah dianggap sepele. Ketika orang salah, orang lain berbuat salah, itu dianggap besar. Apalagi kesalahannya kepada diri kita, kesalahan orang lain kepada kita, kepada diri kita, itu akan dianggap besar. Tapi kesalahan kita kepada orang lain, itu akan dianggap angin lalu, dianggap sepele. Para salaf tidak demikian. Justru yang dikhawatirkan ketika kesalahan orang lain kita balas, justru menimbulkan kebinasaan dan mencelakakan kita pada hari kiamat. Sehingga mereka pun mengambil langkah penyelamatan. Apa buktinya? Langsung segera ketika dibacakan ayat bahwa akan diletakkan timbangan yang akan menimbang dengan secara adil, seadil-adilnya, dan tidak akan tersisa sesuatu pun, meskipun seberat biji yang paling kecil sekalipun, kecuali akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah pihak yang akan menunaikan hisab dengan sebaik-baiknya. Serta-merta laki-laki tersebut segera membebaskan dan menjadikan budak-budak itu orang-orang yang merdeka sebagai tebusan, agar jangan sampai yang dilakukan hukuman kepada budak-budak yang berkhianat, yang bermaksiat, yang berdusta, itu ternyata membuat dia celaka di negeri akhirat. Beberapa yang bisa diambil dari hadis ini atau di dalam bab ini juga adalah wajibnya menunaikan hak-hak kepada siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan keputusan hukum dengan secara adil, bahwa tidak ada yang lewat di dalam kehidupan dunia dengan lewat begitu saja tanpa dikenakan hukuman atau diberikan ganjaran pahala di negeri akhirat. Hatta walau kana adh-dhalimu hayawan, bahkan hewan-hewan sekalipun yang mereka tidak terbebani syariat, tidak diperintah untuk taat, tidak boleh, tidak pula dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar, tidak ada. Hewan-hewan tidak dibebani, mereka tidak diperintah, tidak pula dikenakan larangan. Tapi ketika ada perbuatan mereka yang melampaui batas terhadap sesamanya, itu akan diputuskan hukum secara adil. Kemudian yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, kisah yang terjadi antar kambing. Kenapa antar kambing bisa terjadi ada kisah, padahal mereka tidak terbebani syariat? Maka kisah yang terjadi antara kambing bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk itu bukan kisah taklif, bukan kisah yang bersifat beban syariat, bukan karena melanggar syariat, bukan. Ya, bukan karena kambing berdosa mendzalimi sesama kambing. Ya, tidak ada mengatakan sesama kambing tidak boleh saling berbuat zalim, karena mereka tidak terkena aturan syariat. Ya. Tetapi yang dimaksud qisas di sini adalah qisasul muqabalah, sekedar pembalasan saja. Kenapa? Karena haknya kambing itu untuk membalas. Ketika ditanduk, harusnya dia bisa membalas. Cuma karena dia tidak punya tanduk, tetap ditanduk, enggak bisa balas, enggak punya senjata, maka dibalas negeri akhirat. Nah. Ini kambing. Apalagi manusia yang terkena beban syariat. Sehingga jangan sampai ketika seorang punya posisi, ketika seorang punya kewenangan, ketika seorang punya power, lalu merasa harus dimenangkan terhadap yang lain. Ingat bahwa power itu bersifat semu dan sementara. Baik sebagai suami punya power kepada istri, seorang ibu punya power kepada anak, seorang guru punya power kepada murid, seorang pimpinan punya power kepada anak buahnya, orang kaya mungkin merasa punya power terhadap orang miskin, majikan mungkin punya power terhadap orang yang bekerja kepadanya, dan seterusnya. Tidak boleh power yang dia miliki sesuatu yang melebihi. Dia punya kekuasaan sedikit, punya kekuatan sedikit melebihi yang lain, itu digunakan untuk berbuat semena-mena. Jangan. Karena kalau di dunia dia masih bisa menang, masih bisa berkuasa, masih bisa menyingkirkan, mendzalimi, menindas orang lain. Apakah seorang suami menindas istri? Apalagi istri menindas suami misalnya. Seorang ibu menindas anaknya. Ya, bukan menindas secara fisik, menindas secara mental, menindas secara kehormatan, menjatuhkan kehormatannya, dan seterusnya. Itu nanti akan ada balasannya, akan ada perhitungannya. Maka sekali lagi, ketika memberikan sanksi berupa iqaban, itu dihitung-hitung. Syukur-syukur tanpa iqab sudah bisa berjalan sesuatu dan menghasilkan apa yang diinginkan dalam tarbiyah misalkan, tanpa melalui iqab sudah bisa menghasilkan apa yang diinginkan dari sebuah tarbiyah, maka itu cukup, sehingga tidak semua kesalahan lalu dihitung dengan iqab sebagai penanganannya. Atau mungkin iqab itu pernah digambarkan atau dicontohkan oleh ulama kita, bukan hanya semata-mata sesuatu yang menyakiti, baik secara fisik maupun secara perasaan. Tapi cukup ketika dia dicegah untuk tidak mendapatkan sesuatu, yang bisa didapatkan oleh orang lain, ini sudah bisa menjadi iqab. Contoh misalkan, anak-anak ini satu kelas ada 4 orang, ada satu yang susah ditangani, sudah cukup guru bawa oleh-oleh, entah itu makanan atau apa sebagai hadiah, kasih yang 3 orang, 1, 2, 3. Kenapa ini tidak dikasih? Karena dia punya perilaku yang buruk, perbaiki, nanti juga akan dikasih. Ini iqab. Ya, tidak melukai hatinya secara kehormatan, tidak mendzalimi secara fisik, dan tidak mencela secara lisan. Ya. Tapi ini sudah cukup untuk membuat dia mengambil pelajaran. Ya, ini contoh. Dan usahakan untuk menghindari terjadinya tuntut menuntut dalam masalah hak di negeri yang tidak ada lagi pembelaan-pembelaan, kecuali semua akan ditunaikan sesuai dengan hak-haknya. Tetapi juga ketika masuk dalam bab tarbiyah, dalam bab pendidikan, mendidik anak, baik anak secara biologis, anak sendiri secara nasab, ataupun anak didik, tidak pula dengan karena khawatir terkena tuntutan di hari kiamat atau di negeri akhirat kelak, kemudian membiarkan saja tanpa ada penanganan, tanpa ada terapi, tanpa ada mengambil tindakan. Ini juga keliru. Karena pembiaran itu juga akan dituntut pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu, segala sesuatu yang kita akan ambil, yang kita akan lakukan, kita cerminkan dulu. Jangan sampai yang kita lakukan ini melampaui batas. Usahakan kita hindari punya sangkut paut secara hak terhadap orang lain, baik secara kehormatan, secara harta, atau secara lisan, yang itu semua akan menimbulkan kita menghadapi ujian-ujian berat di negeri akhirat, yaitu penyelesaian-penyelesaian yang tentunya akan menimbulkan ketersiksaan tersendiri. Semakin tidak punya sangkut paut dengan banyak pihak, akan semakin mudah urusannya di negeri akhirat. Nah, ini sesungguhnya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, hanya saja kita ulas sebagai bab murojaah sebelum kita memasuki pada bab yang baru. Karena pada pertemuan yang lalu harusnya kita baca, kita masuk kepada materi, kita menggantinya dengan tausiah. Nah, ini yang kita baca mungkin untuk kali ini. Jam berapa? Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat, dan mampu mengubah perilaku yang selama ini ada yang perlu dirubah, dan kita semakin dipermudah untuk memiliki sangkut paut urusan dengan orang lain, bisa terselesaikan di dunia sebelum akan diselesaikan di negeri akhirat, yang itu akan menjadi lebih berat. Barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairan, jazakunallahu khairan, walhamdulillahi rabbil alamin.